50 languages. 85. 85. Bertanya, masa lampau 1. Bertanya, masa lampau 1. Sudah seberapa banyak Anda minum? Sudah seberapa banyak Anda minum? Sudah seberapa banyak Anda bekerja? Sudah seberapa banyak Anda bekerja? Sudah seberapa banyak Anda menulis? Sudah seberapa banyak Anda menulis? Bagaimana tidur Anda? Bagaimana tidur Anda? Bagaimana Anda lulus ujian? Bagaimana Anda lulus ujian? Bagaimana Anda menemukan jalan? Bagaimana Anda menemukan jalan? Dengan siapa Anda berbicara? Dengan siapa Anda berbicara? Dengan siapa Anda membuat janji? Dengan siapa Anda membuat janji? Dengan siapa Anda merayakan ulang tahun? Dengan siapa Anda merayakan ulang tahun? Di mana Anda tadi berada? Di mana Anda tadi berada? Di mana Anda pernah tinggal? Di mana Anda pernah tinggal? Di mana Anda pernah bekerja? Di mana Anda pernah bekerja? Apa yang sudah Anda sarankan? Apa yang sudah Anda sarankan? Apa yang sudah Anda makan? Apa yang sudah Anda makan? Apa yang sudah Anda alami? Apa yang sudah Anda alami? Seberapa cepat Anda menyetir? Seberapa cepat Anda menyetir? Seberapa lama Anda terbang? Seberapa lama Anda terbang? Seberapa tinggi Anda melompat? Seberapa tinggi Anda melompat?